بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini kita kembali diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zidan, Pak Jagat. Kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. والحامر والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal hamilu dan wanita hamil, wal murdi'u juga wanita yang menyusui, in khafata kalau dia khawatir, ala anfusihi ma terhadap dirinya sendiri. Dia khawatir kalau saya puasa nanti saya begini, dia khawatir sama dirinya sendiri. Aftarata, dia boleh berbuka, artinya tidak berpuasa. Wa alaihim al-qadha, dan bagi keduanya, orang hamil dan menyusui, al-qadha, hanya qadha saja. Wa in khafata, dan kalau dia khawatir, ala waladaihima, yang dia khawatirkan anaknya. Jadi dia enggak khawatir sama dirinya, tapi yang penting anaknya. Aftarata, maka dia pun boleh berbuka. Wa alaihimal qada'u wal kafarah, dan dia wajib qada' dan juga kafarah. Kafarah maksudnya itu fidyah. An kulli yawmin muddun, untuk setiap hari satu mud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, idha khafatil hamiru awil murdi'u, kalau orang yang hamil atau orang menyusui khawatir ala anfusihima terhadap dirinya, dororan bayinan, akan timbul doror, bahaya bayin yang nyata. Bahaya yang nyata. Banyak ya, orang kalau sempat, laki-laki juga tahu kalau dia lagi punya bini, bininya pernah hamil begitu. Itu kalau dia paksain puasa, wah macam-macam masalahnya. Ahlan Syazul Kifli, Syazul Kifli baru sehat nih dari kemarin operasi. Mudah-mudahan sehat terus. Dororan bayinan, bahaya yang sangat nyata, minas saumi daripada berpuasa, mislu dororin nasyi'i lil marid, sebagaimana bahaya yang muncul lil maridi, bagi orang yang sakit, minal marad, dari penyakitnya. Jadi khawatir nih kalau nanti dia puasa, orang lagi hamil, nanti dia ngedrop. Kalau dia ngedrop, akhirnya dia masuk ICU lagi. Kalau dia masuk ICU, akhirnya duit lagi keluarkan nih. Apalagi hamil yang, kan ada perempuan yang kalau ada orang perempuan disebut ini apa namanya, hamil kebo. Nah, hamil tapi kuat-kuatnya nyantai, mabok enggak apa, ini nyantai-nyantai aja gitu. Tapi ada perempuan yang hamil tuh sekali hamil langsung masuk IGD. Kan iya, ada yang langsung diinfus. Nah, apalagi sampai dia puasa. Gitu. Jadi kalau dia khawatir terhadap dirinya, dororan bayyinan minas saumi, bahaya yang sangat nyata daripada sebab dia berpuasa, seperti bahaya yang muncul bagi orang yang sakit dari sakitnya, aftarada, maka orang hamil dan menyusui boleh berbuka. Wa alaihimal qadha, dan dia wajib qadha saja, kal maridi, seperti orang sakit, karena yang dia khawatirkan dirinya. Karena dia khawatir terhadap dirinya, maka dia persis seperti orang sakit gitu. Jadi kan kalau kita lihat ayatnya kan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Yang disebut oleh Allah itu cuma tiga, sakit, safar, orang tua yang enggak mampu lagi puasa, ibu hamil menyusui, kagak ada ayatnya. Teks hadisnya pun masih simpang siur, artinya banyak riwayatnya. Nah, maka kita nyamain aja nih dari tiga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ibu hamil menyusui ini mau ikut yang mana, kan begitu. Berarti kalau dia khawatir terhadap dirinya, persis seperti orang sakit, maka wajib qadha. Nah, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Erwin, Pak Iwan, Pak Somad, Nailufa Panjani, ahlan. Sawa'un tadarrarul waladu amla, baik itu juga akan muncul bahaya terhadap anaknya atau tidak. Yang penting khawatirnya ada pada dirinya. Kekhawatiran yang muncul itu khawatiran terhadap dirinya. Baik itu nanti bahayanya juga muncul terhadap anak atau tidak, pokoknya kalau dia khawatir terhadap dirinya seperti orang sakit. Kama qalahul qadhi Husain, sebagaimana yang dikatakan oleh al-qadhi Husain. Wala fidyata kal marid, dan tidak ada fidya baik seperti sebagaimana orang sakit. Orang sakit kalau enggak puasa ya enggak bayar fidya. Nanti kalau disembuh dia tinggal qadha aja. Ibu hamil menyusui kalau dia khawatir terhadap dirinya, berarti sama seperti orang sakit. Enggak ada fidya. Nanti kalau dia udah enggak hamil, dia udah enggak nyusuin, iya dia qadha puasa sebagaimana orang sakit mengqadha. Wa in khafata, nah kalau dia kemudian khawatir ala waladaihima, kalau orang ibu hamil menyusui itu khawatir terhadap anaknya, jadi yang dia khawatirin anaknya, bisababi isqatil waladi fil hamili, bisababi apa bi-nya itu satu titik apa dua titik, yusabibu apa bisa babi. Wa in khafata ala waladaihima, bisa babi atau yusabib, bisa babi sih yang benar enak nih gitu. Kalau dia khawatir terhadap anaknya, yaitu karena bisa jadi apa khawatirannya karena sebab isqat al waladi fil hamiri, yaitu gugurnya kandungan fil hamili bagi orang yang hamil, wa qillatil labani fil murdi, dan sedikitnya susu bagi orang yang menyusui. Bisabab. Ya, ba. Jadi kalau dia khawatir terhadap anaknya, apa contoh khawatirannya? Yaitu kalau dia puasa menyebabkan gugur kandungannya, atau susunya menjadi lebih dikit, karena susunya sedikit kan tidak berbahaya terhadap dirinya, kan ya. Gugur kandungan tidak membahayakan dirinya, tapi yang berbahaya adalah anaknya. Sedikit susu tidak berbahaya terhadap dirinya, tapi terhadap anaknya. Ini contoh bahaya yang muncul ketika orang khawatir terhadap anaknya, yaitu gugur kandungannya atau sedikit susunya bagi orang yang menyusui. Aftarata, maka dia boleh berpuasa, wa alaihimal qada'u, dan dia wajib qada lil iftari, karena sebab dia enggak puasa. Karena sebab dia tidak puasa, dia wajib qada, wal fidyatu, dan dia juga wajib fidyah, ala azharil aqwali, menurut pendapat yang paling kuat. Likulli yaumin muddun, untuk setiap hari satu mud, min tu'amin, dari makanan pokok, liqaulihi ta'ala, karena sebab ada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan bagi orang yang tidak lagi mampu, bagi orang yang tidak mampu menahan lapar dan dahaga, fidyah, maka bayar fidyah, tu'amu miskin, yaitu memberikan makan orang-orang miskin. Wa bidzalika, dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, wala mukhalifa lahumah, dan tidak ada yang menyelisih dalam hal ini. Jadi gini, kenapa kemudian ibu hamil menyusui kalau dia khawatir terhadap anaknya, dia wajib bayar fidyah, dia juga wajib qada, kan? Kan kita berangkat dari Al-Baqarah surat 100 ayat 184 itu ya. Faman kana minkum maridun, bagi orang yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti. Wa 'alal ladzina yutikunahu, dan orang yang tidak lagi mampu puasa, begitu, itu fidyah. Nah, jadi tiga orang ini disebutin dalam Al-Qur'an. Orang sakit, safar, sama orang tua renta, gitu. Nah, ibu hamil enggak pernah disebutin. Teksnya Al-Qur'an enggak ada, hadis dari Nabi Muhammad enggak ada. Yang ada itu kan aqwal sahabat, perkataan sahabat. Makanya ulama berselisih. Nah, ulama Syafi'i begini bilangnya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, dia kayak orang sakit nih. Orang sakit kan khawatir terhadap dirinya. Nanti dirinya tumbang, nanti dirinya drop, nanti masuk ICU. Maka batal puasa, silahkan, wajibnya qada. Kenapa? Sama kayak orang sakit. Sama kayak orang sakit. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, nah tiga-tiganya kan enggak nih. Sakit bukan, safar bukan, orang tua renta juga bukan nih. Yang dia khawatirkan jiwa yang bukan jiwanya sendiri, gitu. Maka wajibnya apa? Ya wajibnya dua. Dia wajib qada karena dia enggak puasa hari itu. Yang kedua, dia wajib bayar fidyah. Kenapa dia wajib bayar fidyah? Karena kekhawatiran bukan kepada dirinya, tapi kepada jiwa yang bukan jiwanya. Jadi dua kan, dia apa istilahnya, jadi wajibnya dua. Dia wajib bayar qadha karena enggak puasa, dia wajib bayar fidyah karena bayinya, begitu. Kan ya, bayinya kan enggak wajib puasa, tapi bayinya bagian daripada dirinya, gitu. Wa 'alal ladzina, makanya jadi perkataan Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Ibnu Abbas memang betul. Qaul sahabat itu, jadi perkataan Ibnu Umar betul, orang yang hamil dan menyusui itu masuk dalam ayat ini. Itu tafsirannya Ibnu Abbas. Tafsirannya Sayyidina Ibnu Umar. Cuman tafsirannya itu kalau dalam Syafi'i diambil sebagai tambahan informasi. Bukan satu-satunya informasi, berarti kalau hamil menyusui berarti bayar fidyah doang. Itu kan yang dipakai oleh mazhab Imam Malik. Jadi Imam Malik kan yang bilang kalau orang hamil menyusui fidyah doang, maka tafsiran siapa? Maka tafsirannya Ibnu Umar. Nah, Imam Syafi'i juga sama, maka tafsir Ibnu Umar, maka tafsir Ibnu Abbas, bahwa ayat ini itu juga meng-include di dalamnya ada ibu hamil menyusui. Cuman ditambahin qada. Kenapa tambahin qada? Karena dia enggak puasa, begitu. Jadi modelnya Syafi'i itu wajib fidyah itu bukan gara-gara enggak puasanya, tapi dia khawatir terhadap jiwa yang bukan jiwanya. Maka dia wajib qada untuk enggak puasanya dia, begitu. Begitu kira-kira. Jadi tafsiran Sayyidina Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar diambil sebagai tambahan-tambahan kewajiban, bukan satu-satunya informasi sebagaimana mazhab Imam Malik, begitu. Mudah-mudahan paham gitu ya. Gitu. Nah, Syafi'i emang agak ribet. Bukan agak ribet, jadi agak hati-hati sebenarnya. Sebenarnya hati-hati. Orang sakit bukan. Ya kalau dia sakit kan gak bakal bisa hamil, gak bakal bisa nyusuin kan ya. Kalau dia orang safar, ya dia gak kemana-mana. Dia gak mampu, ya dia mampu kok. Cuman dia khawatir terhadap jiwa yang bukan jiwanya. Nah, gitu. Wala mukhalif wala huma, dan tidak ada yang menyelisih keduanya, Sayyidina Ibnu Umar dan juga Sayyidina Ibnu Abbas. Wa qala al-Qadi Husain, al-Qadi Husain mengatakan, yajibul iftaru, wajib berbuka, jadi wajib nih. Wajib berbuka. Jadi berbuka bukannya boleh, tapi jadi wajib, in adarra shaumu bir wadhi'i yaitu kalau puasanya membahayakan apa anak yang disusuinya gitu. Karena ada beberapa ini ya, saya punya beberapa teman termasuk waktu itu istri saya tuh lagi hamil tetap puasa tuh. Tapi kalau lagi hamil sih masih ini ya, kalau lagi hamil tuh masih apa istilahnya masih terkontrol, masih nggak ada masalah. Karena ada beberapa perempuan tuh yang punya daya tahan tubuh, endurance-nya emang kuat. Jadi walaupun hamil tetap bisa puasa. Beda kalau orang nyusuin tuh, orang nyusuin agak susah gitu. Tapi kalau kelihatan bakal ada bahaya begitu ya, yang akan menghampirinya kalau dia tetap puasa gitu, maka berbuka bukan lagi boleh, tapi hukumnya wajib berbuka. Walau aradat wahidatan an walau aradat wahidatun an turdi asabiyan, kalau saja seandainya ada satu perempuan aradat dia pengen an turdi asabiyan, dia pengen nyusuin satu anak laki-laki yang bukan anak dia nih, jadi dia mau bervoluntir, mau sukarela mau nyusuin anaknya, anak apa susu lu kurang gitu. Iya Bu Haji, ya udah anak lu sini aja gue yang nyusuin. Ah gitu. Emang mau ngapain? Ya gue mau nyusuin, punya susu gue banyak ini. Gak apa-apa Bu Haji, gak apa-apa, utung-utung gue ibadah gitu. Taqarruba. Yang penting tuh taqarruban ilallahi. Dan dia nyusuinnya taqarruban sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan transaksi. Tahu transaksi, ya dibayar. Bu Haji, ini mohon maaf nih, anak saya susunya kurang. Gimana kalau cucu saya tuh Bu Haji aja yang nyusuin lah gitu. Orang sini bilangnya Bu Haji emang suka nyusuin anak-anak orang gitu. Ya boleh begitu. Boleh, tinggal taruh aja pagi, sore lu ambil lagi. Pagi kalau soalnya gitu. Gitu aja Bu Haji, ya enggak gitu doang. Ya lu naruh bayi sama duitnya sekalian gitu. Sehari kira-kira 200 ribu apa 300 ribu. Ya lu tambahin sampai gope, gue seneng banget. Gitu. Nah itu bukan takoruban tuh. Berarti dia biujroh. Jadi yang boleh gak puasa gara-gara nyusuin anak orang, kalau dia nyusuinnya takoruban. Takoruban tuh yang gak minta upah, gak jadiin transaksi. Ya kalau kemudian ada orang yang ngasih duit, beda cerita nih gitu. Dia nyusuin taqarruban sebagai bentuk kurba ibadah. Ya gue mau nyusuin, gue kesian sama tetangga gue, susunya gak ada, gue susuin aja. Ya rupanya tetangga yang naruh anaknya tuh ngasih duit Pak Haji. Nah itu beda cerita. Tapi kalau dari awal udah ngasih transaksi bikin. Ya. Ini sehari sekian ya. Ini kalau lu gak bayar anak lu gue sita. Kan? Jadi apa namanya itu jadi yang boleh itu kalau ada anak satu orang perempuan antur di sabiyan taqarruban ilallah jazal fitru laha, dia nyusuin anak orang lain taqarruban sebagai bentuk kurbah taat dia kepada Allah jazal fitru laha, maka dia boleh berbuka. Jadi sebaliknya tuh, kalau dia nyusuinnya bukan karena taqarrub tapi karena emang ya jualan gua kan begini jualan gua begini. Thumma hadza fima idza kanata muqimataini sahihataini. Nah, ini kondisi di mana si perempuan itu hamil menyusui wajib qadha kalau dia khawatir terhadap dirinya, lalu dia wajib qadha dan fidyah kalau dia khawatir terhadap bayinya saja. Idza kanata, kondisinya kalau keduanya muqimataini, dalam keadaan mukim, sahihataini dan dalam keadaan sehat wal afiat. Amma law kanat musafirataini, akan tetapi kalau ibu hamil menyusui ini kemudian dia berangkat safar, orang musafir, afwa aftarata, kemudian dia berbuka biniyati tarakhusi bisafar, dan bukanya itu dengan niat ngambil keringanan gara-gara dia musafir gitu. Awil marad, atau karena sebab sakit dia lagi hamil meriang sakit, atau lagi nyusuin dia sakit. Jadi dia batalin puasanya bukan gara-gara nyusuin, bukan gara-gara hamil, tapi berbukanya gara-gara musafir. Berbukanya gara-gara sakit gitu. Fala fidyata alaihima, maka enggak ada kewajiban fidyah. Kewajiban fidyah itu kan kalau dia sehat wal afiat. Kalau dia mukim dia sehat, kemudian dia khawatir sama anaknya. Tapi kalau dia ini lagi sakit atau lagi safar gitu, nah maka yang wajib itu bukan fidyah. Fidyah nggak wajib. Kenapa? Karena dia berbukanya bukan gara-gara nyusuin, bukan gara-gara hamil, tapi berbukanya gara-gara dia sakit atau gara-gara dia safar. Fala fidyata alaihima. Wa in lam yanwi yatarakhus, walaupun dia berarti ini titik nih Vivian, fala fidyata alaihima titik. Wa in lam yanwi yatarakhus, tapi kalau dia enggak niat tarakhus, ngambil keringanan gara-gara jadi dia safar, tapi dia bukanya enggak pakai niat ngambil keringanan safar, dia tidak berniat mengambil keringanan karena sebab safar, fa fi wujubil fidyati wajhan, maka wajib bayar fidyahnya itu ada dua pendapat. Kal wajhaini fi fitril musafiri bil ijma'i, sebagaimana perdebatan antara orang yang dua pendapat pada masalah berbukanya orang yang sedang dalam keadaan safar, apakah wajib fidyah atau kan enggak wajib fidyah. Gak wajib kalau dia safar, kemudian dia niatnya pada berbuka tapi nggak niat ngambil keringanan, ya dia buka aja, ya tetap dia nggak wajib fidyah, karena walaupun dia tidak niat ngambil keringanan sudah ada pada dirinya karena sebab dia safar gitu. Nah orang hamil juga sama, dia melakukan safar kemudian dia buka aja, kagak niat ngambil keringanan, maka itu tidak ada masalah. Kal wajhaini fi fitril musafiri bil ijma wal asahu, dan pendapat yang paling sahih annahu la kafaratahu, bahwasanya tidak ada kafarat, tidak ada fidyah dalam masalah tersebut begitu. Oh iya, wa in lam tanwiya, benar ana yang salah baca fil wa in lam tanwiya wa in lam tanwiya, ana yang salah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Endang, ahlan Pak Endang. Pak Endang Supriyat. Nah, kalau kita lanjutkan satu paragraf lagi nih, kalau kita habisin ini berarti besok 180 episode 180 itu episode terakhir bab puasa. Nanti hari hari Kamis kita mulai bab i'tikaf gitu. Bab i'tikaf kira-kira 2-3 episode baru kemudian kita bab zakat. Jadi ini nih tinggal 2 episode lagi bab puasa. Wal maridu wal musafiru safarun tawiran yuftirani wa yaqdiyan. Orang yang sakit dan orang yang musafir, safarun tawilan, safarnya jauh, safar panjang, yuftirani dia wajib. Dia boleh berbuka, wa yaqdiyani, dan dia wajib bayar qadha. Yubahu lil maridi, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, yubahu lil maridi, boleh bagi orang sakit, wal musafiri, dan juga orang yang sedang safar, al-iftaru, yaitu berbuka puasa. Fi Ramadhana, di bulan Ramadhan, qala Allahu ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhur. Siapa orang yang dalam keadaan sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia wajib ganti qadha min ayyamin ukhur, di hari yang lain. Takdirul ayah, kira-kiranya memahami ayat gini, fa'aftor, jadi maksudnya faman kana minkum maridun, siapa orang sakit dan juga perjalanan, fa'aftoro, kemudian dia berbuka begitu, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka dia wajib ganti. Artinya kewajiban qadha itu kalau fa'aftor, kalau berbuka. Tapi kalau dia lagi puasa, lagi sakit, safar, dia masih tetap berpuasa, ya maka enggak ada kewajiban qadha. Jadi kewajiban qadha itu fa'aftor, kalau dia berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka ganti di hari yang lain. Thumma, nah kemudian, yushtarotu fil maridi, disyaratkan bagi orang yang sakit, ayyajida alaman syadidan, syaratnya dengan sakitnya itu dia mendapati alaman, sakit, rasa sakit syadidan yang sangat perih. Thumma in kana al mari, jadi ya maksudnya sakit yang boleh dia berbuka puasa itu ya sakit yang kalau terus-terusan puasa dia bakal kesakitan terus-terusan. Maksudnya sakitnya itu pedih banget. Ya. Dan semua kita ngerasain lah bagaimana rasanya sakit. Artinya mengukur seberapa kuat badan ini nahan sakit apa enggak, kita tahu sendiri. Badan kita sendiri kan begitu. Summa in kana al-maradu mutbiqan. Kalau mutbiqan apa mutbaqan? Ada enggak teksnya? Apa namanya harokatnya? Kalau seandainya sakitnya itu mutbiqan, yaitu terus-terusan, sakitnya terus. Jadi siang malam terus-terusan sakit. Falahu tarku niyati minal layli, maka dia boleh enggak niat di malam hari. Ingat ya, niat di malam hari Ramadan dalam pandangan Syafi'i itu hukumnya wajib. Orang sehat, orang enggak musafir, malam-malam di Ramadan dia wajib niat. Kalau malam-malam dia kagak niat, itu enggak boleh tuh. Jadi malam-malam Ramadan kalau dia enggak musafir, dia enggak sakit, dia bukan orang tua, dia wajib puasa. Dia wajib niat puasa gitu. Jadi malamnya wajib niat, paginya wajib puasa. Enggak ada harakatnya ya. Jadi tsumma in kana al-maradu mutbiqan, kalau sakitnya itu terus-terusan, falahu tarku niyyati la min al-laili, maka dia boleh kagak niat di malam harinya. Wa in kana mutaqatti'an, tapi kalau sakitnya hilang-hilangan, putus-putus. Entar sore dia anget, entar siang dia badannya adem lagi, terus hilang sakit-sakit apa namanya tidur putus-putus. Kaman yuhammu waqtan duna waqtin, seperti orang yuhammu tu asabahul huma, di apa kalau bahasa kitanya meriang, demam. Seperti orang yang demam waqtan duna waqtin, di satu waktu di apa namanya satu waktu kemudian waktu lain dia enggak demam, nuzir maka dilihatnya ditinjau. In kana mahmuman waqta syuru', kalau memang mahmuman dia meriangnya demamnya waqta syuru'i sampai masuk waktu wajib puasa, artinya dia demamnya dari malam dia demam gitu ya. Nah, kemudian dia pikir nih kayaknya demam gak bakal turun nih, kondisinya jelek. Nih bakalannya sampai subuh nih tetap demam. Kalau demamnya itu bakal terus-terusan sampai waktu syuru, sampai datang waktu wajib puasa yaitu subuh terbit fajar, jaza ayyatrukan niyyata minal layli, maka sejak malam dia boleh gak niat gitu. Malam Ramadan dan niat. Enggak niat. Kenapa? Meriang nih. Badan anget mulu, pala pusing, perut sakit. Kira-kira yang kayak gini nih bakalnya lama nih. Ntar sampai subuh masih begini. Sudah malam gak usah niat dah. Gitu. Dia boleh. Jadi kalau datang humanya mahmuman sampai waktu syuruk, dikira-kira bakal nyampe waktu syuruk, maka malam hari dia boleh gak niat puasa. Jaza, dia boleh ayat rukad niyata minal layli, dia meninggalkan niat di waktu malam hari. Wa illa, tapi kalau tidak, ini demam bentaran doang. Ini pusing kan gara-gara masuk angin doang. Ini dibawa tidur, pakai panadol, besok bangun juga udah hilang. Gitu. Maka malam, wa illa, tapi kalau tidak begitu, fa'alihi ayyan wa minal layl, maka dia wajib niat dari malam. Fa in ihtaja ila al-iftari aftar, artinya kan begini, itu orang sakitnya hilang-hilangan, pas malam dia gagak sakit makanya dia niat. Ternyata karena malam udah niat paginya kan dia wajib puasa, ternyata ketika puasa badannya lemas, badannya sakit, muntah-muntah. Fa in ihtaja ila al-iftar aftar, kalau emang dia butuh untuk berbuka ya dia berbuka, artinya kan dia udah niat dari malam nih karena dianggap sakitnya hilang-hilangan. Nah, ternyata pas waktu pagi, pas waktu siang sakitnya datang lagi. Jadi jangan karena gue kan udah niat dari malam, kalau gue batalin ntar. Nah, kalau emang udah sakit boleh dibatalin. Fa in ihtaja ila al-iftar, kalau emang butuh untuk berbuka aftar dia boleh berbuka. Tsumma hadza idza lam yakhshal halaq, dan kondisi ini nih, kondisi orang sakit masih wajib niat dari malam hari itu kalau emang dia tidak khawatir al-halaq. Dia tidak khawatir al-halaq itu tumbang. Al-halaq itu kan hancur. Maksudnya kalau dia tidak khawatir bahaya terhadap dirinya. Fa in khasyiyahu, tapi kalau dia khawatir akan tumbang, wajib alaihi al-fitru, wajib hukumnya dia berbuka. Jadi berbuka bukan lagi boleh tapi hukumnya wajib. Artinya kalau dia tetap terusin puasa dia dosa. Kenapa? Ini puasa yang bikin ente jadi masuk ICU. Udah di ICU disuruh minum kagak mau, ente dosa itu. Ini namanya puasa sudah bikin ente jadi apa istilahnya, maka maqasidus syariahnya udah hilang. maka ketika masuk ICU wajib minum, wajib makan, wajib minum obat hukumnya. Bukan lagi boleh, tapi hukumnya wajib. Qalahul Jurjani, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Jurjani wal Ghazali dan juga Imam Al-Ghazali. Fa in soma, tapi kalau dia tetap dipaksain puasa. Maksudnya orang sakit dan musafir ini, fa fi in iqadihi ihtimalat. Maka apakah sah atau tidak puasanya ihtimalat, ada banyak kemungkinan. Qalahul Ghazali, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nanti kemungkinannya ada di bawah nih. Orang sakit dan safar. Kemungkinan apakah dia batal atau dia sah atau enggak puasanya, ada tafsirnya nanti. Kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, nanti ada di bawah gitu. Tapi yang pasti kalau dia sehat-sehat aja, dia puasa sah-sah saja kan begitu. Walaupun kata Imam Az-Zahiri, Daud Abu Sulaiman Daud Az-Zahiri, orang musafir sama orang sakit itu enggak boleh puasa. Artinya kalau dia tetap puasa, puasanya batal. Puasanya enggak sah. Kenapa? Allah kan bilang begitu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddah, kan gitu. Kalau sakit sama musafir ya udah langsung qada, jangan puasa. Nah, kalau jumhur kan enggak begitu tafsirnya. Jumhur bilang kalau orang sakit aw ala safarin atau perjalanan fa aftar, kemudian dia berbuka. Nah, kenapa? Karena berbuka apa karena sakit dan juga safar adalah kondisi di mana orang biasanya mengalami kesulitan. Maka itu kemungkinan orang berbuka, tapi juga dalam satu waktu kemungkinan orang tidak berbuka. Maka itu ada diselipin takdirul ayah fa aftar gitu. Kalau dia berbuka. Wa alam ketahuilah anna ghalabatal ju'i, bahwasanya lapar yang sangat tinggi. Jadi lapar banget begitu, wal atashi dan juga haus banget, kal maradi, sama seperti orang sakit. Jadi kalau lagi dia puasa ternyata sahur, dia enggak sahur kan gitu. Dia enggak sahur ya tidur. Sebenarnya puasa kalau udah hari-hari gini ya, puasa enggak sahur tuh enggak masalah-masalah amat sebenarnya. Karena laparnya tuh dia jadi biasa. Cuman yang beda tuh kurang pede aja. Ya Fif ya. Orang kalau bangun sahur itu pede dia. Ngerasa aman, gokuan. Tapi kalau dia enggak sahur tuh jadi kurang pede. Padahal laparnya sama aja kayak kemarin. Dan dia bakal kuat, cuman kurang pede aja. Kurang pede kenapa? Ya kurang pede jadi khawatir. Aduh, ntar gue begini, gue bakal lemas apa enggak. Nah, padahal laparnya sama aja dari hari pertama sampai itu gitu-gitu aja laparnya. Cuman kalau enggak sahur tuh kurang pede rasanya. Gitu. Kurang. Mana jadi? Bahwasanya lapar yang sangat tinggi, wal atasyi dan juga haus dahaga yang sangat tinggi, kan warat seperti sakit. Artinya kalau emang udah lapar banget, dia boleh buka. Wa ammal musafiru, sedangkan orang yang safar, fasyartul ibahati lahu ayyakuna safaruhu tawidan. Fasyartul ibahati, maka syarat bolehnya dia enggak puasa, ayyakuna safaruhu tawidan, haruslah safarnya yang tawil, yang panjang. Yaitu dua marhalah. Dua marhala itu 89 km. Dua marhala itu 16 farsah. Karena satu marhala itu 8 farsah. Satu marhala itu perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu biasanya orang menghabiskan waktu sampai menghabiskan jarak sampai 8 farsah. Dari mana ukuran itu? Dari standar unta jalan. Jadi dari standarnya unta jalan, kuatnya unta jalan sampai dia enggak mau jalan lagi istirahat itu 8 farsah sehari semalam. 8 farsah. Nah, perjalanan safar itu 2 marhalah, 2 hari. 2 marhalah, 1 marhalah 8 farsah, 2 marhalah 16 farsah. 16 farsah dikonversi jadi 89 km. Gitu. Emang benar Ustaz, ngukurnya begitu. Ya emang begitu ngukurnya, ngukur perjalanan unta. Karena kan orang dulu jalannya pakai unta. Kata Nabi Muhammad dua marhalah. Persis kayak kita gini ya, kayak kita naik bis ya, naik bis kota kan gitu. Itu si tukang supir bis, karena udah tiap hari dia tuh bawa bis, dia tahu nih jam istirahat di sini tuh bakal jadinya jam berapa. Maksudnya gini, dia jalan jam berapa nih dari Lebak Bulus, dari Kampung Rambutan. Dia bakal tahu nih, ntar nih kira-kira jam 3 sore kita nyampe di Cirebon nih. Ntar kira-kira nyampe ini kita, jadi jarak karena udah terjadi tiap hari, dia tahu nih jarak, nggak usah mikir lagi, dia bilang istirahat kapan ya, ntar lah jam ini kita nyampe di situ. Jadi dia udah tahu jam berapa nyampe di mana, udah tahu dia. Nah itu nih orang yang punya pekerjaan berat, berat fisik. Orang yang punya pekerjaan berat fisik yang membuat lapar dan haus yang sangat, seperti tukang bangunan, pemain sepak bola, apa ada keringanan untuk berpuasa? Pertama, ketika malam dia wajib niat. Kenapa dia wajib niat? Karena dia tidak ada hal yang membuat dia buka puasa, kan gitu. Ketika malam harinya dia tetap wajib niat. Ketika malam harinya dia tetap wajib niat. Kenapa? Karena kelaparannya kan belum terbukti. Maka malam hari dia wajib niat. Masuk waktu subuh dia tetap berpuasa. Dia wajib berpuasa. Kemudian sampai akhirnya datang itu lapar yang sangat tinggi. Karena dia kerja jagain ini kan. Jagain apa tuh kalau di tambang itu. Ya. Lelehan tambang tuh ngocor depan dia. Dia yang jagain tuh. Itu kan panasnya minta ampun tuh. Dan itu 24 jam kan dijaga. Nah itu kan kalau sangat panas bisa lapar di dahaga. Dia boleh berbuka pas lagi datang laparnya itu. Pas lagi datang bahayanya itu. Tapi ketika dia nggak bahaya ya jangan buka. Jadi bukanya itu ketika dia lagi emang sangat-sangat membahayakan dirinya ketika dia berpuasa. Tapi dari malam dia tetap wajib niat. Kenapa? Karena malam hari nggak ada yang membuat dia boleh buka kan gitu. Maksudnya tidak ada hal yang menyebabkan dia boleh berbuka puasa. Dia safar bukan, orang sakit bukan. Tapi bakalan lapar, saat bakalannya gitu. Lapar tuh bakalannya, belum terjadi. Maka dia tetap wajib niat. Nanti ketika datang itu bahayanya, khawatirnya, laparnya dia boleh berbuka. Lalu gantinya, saat ya ganti nanti. Kan dia nggak mungkin sepanjang tahun kerjanya gitu-gitu terus. Maksudnya sepanjang tahun jamnya susu gitu. Pasti kan ada shiftnya. Ada waktu di mana dia shiftnya jadi malam. Maka ketika hari itu dia puasa qadha ganti gitu. Kan cuma 30 hari. Sepanjang tahun 136 hari. Cuma 30 hari yang dia tinggal nyari aja. Ini gue Sabtu Minggu libur nih qadha. Nih hari ini gue dapet jadwal shift malam nih. Berarti siangnya qadha kan begitu. Jadi dari malam dia tetap wajib niat. Karena ketika malam dia tidak ada hal yang membuat dia boleh berbuka. Masuk waktu subuh dia wajib berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum, kan begitu. Cuman nanti ketika datang itu laparnya baru kemudian dia berbuka. Karena kalau dari pagi berbuka enggak ada yang bikin dia boleh berbuka ketika pagi itu. Mana jadi wa ammal musafiru fa syartul ibahati lahu ay yakuna safaruhu tawilan. Ya namanya wajib, namanya puasa wajib, VIP malam wajib niat. Seluruh puasa yang puasanya wajib, niatnya dari malam. Mu'fala safaruhu tawilan, pertama safarnya panjang dua marhalah. Mubahan, yang kedua safarnya mubah. Tapi safarnya safar yang boleh, bukan safar maksiat. Jadi kalau dia melakukan perjalanan buat apa? Wah ada ini nih, ada janji mau perang. Itu ada perang appointment, war appointment antara kubu satu dengan kubu. Itu safarnya jadi maksiat, enggak boleh. Fala yutarakhasu, maka tidak bisa diberikan keringanan fil qasri, pada perjalanan yang pendek, li adamil mubih, karena tidak ada hal yang membuat dia boleh berbuka. Karena kebolehan berbuka itu kan disebabkan panjangnya perjalanan. Wala fis safari bil maksiat, dan juga tidak diberi keringanan pada safar yang maksiat. Karena rukhsah, karena rukhsah keringanan syariat la tunatu bil ma'asi, itu tidak nyambung dengan kemaksiatan. Enggak nyambung ya kalau dia kemaksiat. Walaupun orang yang bermaksiat pasti enggak bakal puasa juga gitu. Artinya kena dua beban dosa. Dosa pertama maksiat, dosa kedua ninggalin kewajiban puasa. Falau asbaha muqiman, gini nih. Falau asbaha muqiman tsumma safar fala yuftir. Kalau kemudian pagi hari ketika terbit fajar itu datang mukiman, dalam keadaan mukim, ya kan enggak, dia belum pulang kampung nih. Tsumma safar, kemudian dia baru ngelakuin perjalanan jam 9 pagi, jam 10 pagi. Pokoknya safarnya di tengah-tengah. Jadi safarnya enggak dari malam, dari subuh dia mukim. Kan ada orang begitu, pulang kampungnya jam berapa? Tiketnya jam 7 pagi. Berarti dari subuh enggak ada yang bikin dia boleh buka. Dia bukan musafir. Safar kan baru mulai jam 7. Maka dia tetap wajib puasa. Orang yang paginya puasa kemudian dia melakukan perjalanan maka dia enggak boleh berbuka, gitu. Li'annaha ibadatun ijtama'a fiha safar wal hadur. Karena ketika itu, hari itu terjadi perkumpulan antara status safar dan status mukimnya. Jadi hari itu tuh terjadi dalam dirinya dua status. Puasa di hari itu bagi dirinya ada dua status. Pertama status dirinya mukim, yang kedua status dirinya musafir. Faghalabna al-hadur, maka kita menangkan statusnya sebagai orang yang mukim. Maka dia wajib terus. Dan itu pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i, umumnya jumhur ulama Syafi'i bilang begitu. Orang yang boleh buka karena sebab safar tuh kalau safar dari malam. Yang ketika datang waktu wajib puasa subuh, dia dalam keadaan musafir. Tapi kalau subuh datang kemudian dia enggak safar, safar nanti jam 2, maka dia tetap wajib puasa tuh. Sampai kapan? Sampai dia lemas. Sampai dia lemas. Jadi dia boleh bukanya bukan gara-gara safar, tapi boleh buka karena sakitnya itu, karena lemasnya itu, perjalanannya itu. Gitu. Itu kata kebanyakan ulama Syafi'i gitu. Tapi kata Imam Al-Muzani, qala Al-Muzani, Imam Al-Muzani mengatakan, yajuzu lahul fitru. Boleh orang yang melakukan perjalanan, walaupun perjalanannya di siang hari, dia boleh berbuka, kiasan dikiaskan alaman asbaha sha'iman, sebagaimana orang yang paginya berbuka, paginya berpuasa, famaridho, kemudian dia sakit. Kan ya? Pagi udah berbuka, kemudian tiba-tiba mual, muntah-muntah, badan panas, pusing, meriang. Nah, dia boleh berbuka. Begitu juga safar, paginya sih udah puasa. Cuman kan dia melakukan safar, dan safar sama sakit kan sama-sama yang menyebabkan orang boleh berbuka. Jadi boleh dong orang buka puasa gara-gara safar, sebagaimana orang boleh berbuka gara-gara sakit. Gitu. Naam, ya. Lau asbahal musafir wal maridu, kalau orang musafir dan juga orang sakit dalam pagi hari shaima ini dalam keadaan berpuasa, falahumal fitru, maka dia boleh berbuka. Li'anna sababal murakhis mawujudun, karena sebab al murakhis yang memberikan dia keringanan boleh berbuka, mawujud itu ada. Orang sakit ya sakitnya, orang safar ya safar, jadi sebabnya ada, maka itu boleh berbuka. Wakilah akan tetapi dikatakan la yajuz. Ini masih perkataan Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani. Jadi kalau jumhur ulama bilangnya enggak boleh buka. Tapi pendapat yang lemah boleh buka. Tapi kalau Imam Al-Muzani sebaliknya, boleh buka. Cuman pendapat yang lemah enggak boleh buka. Jadi jumhur ulama Asy-Syafi'i dengan Al-Muzani itu kebalikannya. Jadi orang yang paginya puasa tapi safar ya siang hari, kata Imam Al-Muzani, boleh buka pas lagi puasa, gitu. Pas lagi safar boleh buka. Tapi kata jumhur, enggak boleh. Kenapa? Karena statusnya hari itu ngumpul tuh dua, antara orang safar, antara orang mukim dengan orang musafir. Karena ada dua status dalam dirinya di hari itu, maka kita menangkan yang, mukimnya. Maka dia tetap wajib puasa. Dia enggak boleh buka gara-gara safar. Kenapa? Karena safar ya siang hari. Kecuali kalau karena safarnya dia kelelahan, dia kecapean, baru dia boleh buka. Jadi boleh bukanya bukan gara-gara safar, tapi gara-gara sakit atau lemahnya tersebut. Walau aqamal musafiru, kalau kemudian orang safar mukim, maksudnya udah nyampe kampungnya, nyampe rumahnya. Au syufiyal maridu, atau orang yang sakit sembuh, hawumal fitru, haram berbuka. Artinya dia wajib imsak. Ini dia jalan dari Jakarta ke Surabaya kampungnya. Nyampe rumah Surabaya, hilang status safar. Kalau status safarnya hilang dan itu masih jam 2 siang, dia wajib imsak. Gitu. Wajib imsak sampai maghrib. Dia nggak boleh asal makan begitu maksudnya. Harum al-fitru, maka dia tidak boleh berbuka ala sahih menurut pendapat yang sahih. Lizawali sababil ibahah, karena hilang itu sebab yang membolehkan dia berbuka. Hilang sebabnya. Tsumma innal afdhal fil haqqil musafiri, kemudian yang afdal bagi orang safar itu yunzur, itu dilihat. Nah, orang musafir itu afdalnya gimana? In lam yatadarrar, kalau emang tidak membahayakan dirinya bagi dia kalau berpuasa, fa shaumu afdhal, maka puasa lebih afdal. Jadi puasa lebih artinya begini, walaupun dia safar dari malam, dia lihat perjalanannya. Aman-aman aja nih perjalanan begitu. Makanya walaupun dia sudah di mobil, dia sabar, Kemudian dia niat malam, datang subuh dia puasa. Kenapa? Karena dianggap perjalanannya biasa-biasa aja. Walaupun jauh, tapi biasa-biasa saja. Wa in tadarrara, tapi kalau dia merasa ada bakal bahaya yang timbul, fal fitru afdal, maka buka puasa itu lebih baik. Iya sih, enggak ada masalah, cuman kan nanti naik kapal laut nih. Udah gitu desek-desekan, belum angkat barang. Ngangkat barang dari tempat tunggu sampai naik kapal itu kan 1 kilo, 2 kilo ada kan ya. Belum desek-desekannya, belum naik tangganya, belum nyari deknya itu. Wah, udah capek lah gitu. Udah gitu bocah 5. Lah 5 perempuan semua, yang laki dia doang tuh sendiri bapaknya. Dibingung tuh kan. Itu bakalan capek. Maka berbuka lebih utama. Qala fi tatimah, dikatakan dalam kitab tatimah, tatimah ini ulama Syafi'i ya, saya lupa. Jadi ulama ashabu Syafi'i. Walau lam yatadarrar fil hal, tapi kalau itu bahaya tidak ada ketika itu. Jadi ketika dia melakukan perjalanan dia tidak dapat bahaya tersebut, lakinnahu yukhaf, akan tetapi khawatir. Ad-da'af, khawatir dia bakal lemah karena sebab safarnya. Lau soma, kalau dia berpuasa dia bakal lemah. Wa kana fi safarin hajjin aw ghazwin, dan itu perjalanan haji atau perjalanan perang. Perjalanan haji walaupun awal berangkat biasa-biasa aja, pasti kedepannya bakal menemui rintangan gitu. Begitu juga ghazw, perang. Fal fitru aula, maka berbuka puasa itu lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi orang yang safar begitu ya. Tadi kan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, safar tuh kalau mau puasa sah apa enggak? Nah, tadi tuh kondisinya. Mana yang sebenarnya? Jadi sebenarnya sah saja, cuman kalau itu mendapati akan datang bahaya bagi dirinya, sebaiknya dia berbuka. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di esok hari, kita masuk bab puasa sunnah. Bab puasa sunnah menjadi bab terakhir di bab puasa. Nanti setelahnya itu berarti kita masuk bab tentang i'tikaf. Jadi besok episode 180 itu penghabisan bab puasa. Lusa 181 kita mulai bab i'tikaf. Nanti berarti hari Jumat kita mulai bab i'tikaf ya. I'tikaf dari Kamis Jumat, nanti setelahnya. Biasanya nih i'tikafnya sebentar ya. I'tikaf tuh kira-kira 2 episode atau 3 episode. Kemudian kita langsung masuk balik ke awal, yaitu bab zakat insyaallah. Qaul qadim lebih azhar. Azhar atau tidak azhar itu kan versinya ulama Syafi'inya begitu. Dan ulama Asy-Syafi'i banyak berselisih soal qol jadid sama qol qadim, sebagaimana disebut Syekh An-Nahrawi Abdussalam. Syekh An-Nahrawi Abdussalam. Jadi ulama ashabu Syafi'i istrinya Afif. Jadi qol qadim lebih azhar. Jadi azhar atau tidak azhar itu dinilai oleh ulamanya, bukan oleh Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul qadim ketika beliau di Baghdad, punya qaul jadid ketika dia Mesir. Dinilai oleh ulama-ulama Syafi'i di bawahnya, dan biasanya ujungnya ada pada Imam Nawawi, karena dia kan termasuk statusnya dalam mazhab Syafi'i itu mukharij. Mukharij itu apa? Kalau bahasa kitanya tuh mukharij itu penyunting. Penyunting qaul Syafi'i itu ada pada Imam Nawawi. Nah, kadang Imam Nawawi punya pendapat bahwa qaul qadimnya itu lebih azhar, dinilai daripada hadis-hadis yang dia dapat, ternyata qaul qadim itu. Jadi itu istilah ini aja, penilaian ulama Asy-Syafi'inya aja. Itu bisa berbeda, artinya penilaian terhadap qaulnya Imam Syafi'i itu bisa berbeda. Tapi qaul yang diamalkan, al-muftabihi, qaul yang diamalkan dan yang difatwakan itu selalu qaul jadidnya Syafi'i. Qaul yang diamalkan dan difatwakan itu selalu qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan azhar dengan azhar itu penilaian aja. Kadang-kadang ulama berbeda. Contoh yang kemarin, orang yang mati dan masih punya utang kan bayar fidyah. Padahal Imam Nawawi bilang qaul qadim tu yang paling azhar gitu. Tapi qaul jadidnya tetap jadi al-muftabihi yang jadi yang difatwakan oleh ulama-ulama Syafi'inya begitu. Nah, kita ketika mendapatkan ada itu ya kita boleh kemudian mengambil qaul qadim memakai apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi tidak ada masalah juga begitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di esok hari. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, bagi para guru-guru kami, bagi para apa namanya tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, WhatsApp dan juga Telegram serta Instagram pribadi. Jika menemukan memang ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut sebagaimana kami sudah dapatkan dari banyak teman dan juga guru-guru yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.